Halo Mas Sapri, selamat siang. Selamat siang. Iya, silahkan komentar Anda. Iya, saya rasa itu biasa ya kalau pejabat itu pada nggak mau disalahin. Jadi ada aja dia alasan untuk berkelit ya. Mm-hmm. Sedangkan untuk bikin KTP aja itu udah dipungut biaya, apalagi yang seperti ini ya, yang untuk pengusaha itu ya. Mm-hmm. Jadi kita udah tahu biasanya ada sebutan kan kalau bisa diperlambat apa dipersulit, ngapain mesti digampangin gitu loh. Mm-hmm. Saya kira begitu aja sih. Baik, terima kasih Mas Sapri. Iya Pak Hatro, selamat siang Pak Hatro. Selamat siang. Iya, silakan komentar Anda. Saya setuju tuh sama Bapak sebelumnya. Seperti biasa ya, pejabat pertama-tama peraturannya nggak pernah jelas, selalu aja diganti-ganti. Terus yang kedua ya, mereka selalu mempersulit sebenarnya. Dengan alasan ya pengen uang aja gitu. Jadi sebenarnya mereka yang harus dibenahi. Terima kasih. Terima kasih Pak Tro. Selanjutnya Pak Andi. Halo. Halo Pak Andi, komentar Anda atau pengalaman Anda barangkali? Selamat siang. Ya ini iklim yang atasan ini kayaknya membela bawahan ini yang gimana ya. Itu kita bicara bukan mengenai kebenaran, tapi ini pembenaran gitu loh. Yang dimana-mana faktanya di lapangan, apakah pernah disurvei begitu ada penyelidikan atau gimana, saya belum kasih statement begitu atasannya itu. Ya kan, kenyataan di lapangan kan bertolak belakang dengan apa yang dikatakan itu. Kita bicara kebenaran lah, jangan pembenaran gitu. Udah tau anak buah salah, kalau memang salah digantilah lah. Tenaga-tenaga yang baru kita lulusan itu juga banyak, kalau yang kena-kena begitu ya udah di-outin aja, dipecat aja udah sekalian. Tenaga kerja kita banyak yang nganggur gitu. Yang masih visinya masih loyalitasnya mungkin masih tinggi ya. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Andi.